Baik, ini ada pertanyaan tentang metode bertanya pribadi kepada seseorang. Ketika hal-hal itu bersifat memerlukan mahram, maka harus ada mahram di dalamnya agar supaya tidak terjadi fitnah. Iya. Wanita harus betul-betul memahami posisinya sebagai wanita. Ingat, dunia secara umum adalah fitnah. Dan sehebat-hebat fitnah adalah fitnah wanita. Iya. Wanita adalah bahagian dari dunia yang merupakan fitnah. Yang merupakan fitnah. Nabi sampai-sampai menegaskan, "Ma taraktu fitnatan adarra 'alal hiya adarru 'alal rijal min fitnatin nisa." Ya, au minan nisa. Kata Nabi, saya tidak tinggalkan fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum lelaki yang mengalahkan fitnah wanita. Sadarilah wahai para ibu, ummahat, akhwat, akan kedudukan kalian sebagai hamba Allah yang bisa melahirkan fitnah yang sangat mengerikan bagi kaum lelaki. Tutup auratmu, jaga lisanmu, jaga pergaulanmu, hiasi dengan iffah dan kesucian. Dekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Apapun permasalahanmu, iya, minta kepada Allah, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui.